Bos, Rosi Sas Gempok. Sekarang kita goyang lagi buat nih Mufo yang di rumah bersama Simona. Thank you. Nada. Spesial lagu Jalan Terbaik, lagu Tembang Kenangan sudah saya nyanyikan di sini bareng New Monata dan